نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Hafalannya sampai firman Allah Subhanahu wa taala. Wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Ayat ke-14. Naam, tafadhal dibaca. Nah, diterjemahkan dulu. Siapa yang mau menerjemahkan? Angkat tangan, siapa? Tidak ada. Nah, absen, antum? Nah. Diterjemahkan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Mustafnya bisa dilihat. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Tidaklah kami memberikan makan. Innama, apa maknanya innama? Adatul hasr innama jelas ya, kami memberikan makan kepada kalian untuk mengharapkan wajah Allah dan juga dari kalian jazaan jaza balasan ucapan syukur. Naam, ahsan. Hanyalah kami memberikan makan kepada kalian di wajhillah, untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak menginginkan dari kalian jaza, balasan, dan juga ucapan syukur. Naam. Ayat berikutnya, ayat yang ke-10. Siapa yang menerjemahkan? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ayo. Siapa? Nah. Nakhafu min rabbina. Mushafnya bisa dibuka, mushafnya. Inna nakhafu min Rabbina. Qantarira, abusan, bermuka masam. Qantarira, sempit. Nah, ahsanta. Kemudian ayat berikutnya, ayat 11. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا. Naam. Ya, musabaqah. Saling berlomba menerjemahkan. Naam. Baik, ahsanta. Kemudian ayat yang ke-12. Wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Naam. Ahsanta. Berikutnya. Persiapan ya. Ayat yang ke-13. Bisa lihat mushafnya, enggak apa-apa. Muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Man? Maaf. Tafadhal. Nah, baik. Khair insyaAllah. Barakallahu fiik. Kemudian ayat yang ke-14. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila. Nah. Man yarfa' yadah? Tidak ada. Man, ikhwah boleh, santri boleh. Nah, ayo, tadi sudah, sekarang belum? Gampang insyaAllah. Keliru, nanti dibantu. Al-Muhim, modal berani dulu ya, insyaAllah. Nah, man. Ikhwah, ayo ikhwah. Santri sudah berapa tadi? 5 ada ya? Iya. Ikhwah jangan ada, jangan kalah ya. Nah. Sama-sama belajar. Ya. Nah, ayo. Ditunggu sampai selesai. Sampai adzan. Ah, thalabah. Mudarris, musyrif. Man? Ayo. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlil. Gampang insyaallah. Naam. Naam, Ja'far. Coba diulangi. Pohon, naungan secara umum, naam, didekatkan. Kemudian, wa dhullilat qutufuha. Dhullilat qutufuha. Apa makna qutuf? Qatafa. Memetik buah itu di, naam, dimudahkan, didekatkan. Naam, ahsanta. Kemudian, sudah? Sudah ya sampai sini ya. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Nah. Sekarang kita murojaah tafsirnya. Ditutup. Yang tahu jawabannya silakan mengangkat tangan. Nah. Abusan. Apa ditafsirkan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dengan ucapan beliau. Siapa yang ingat? Penafsiran As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dua kata saja, gampang. Nah. Apa bahasa Arabnya? Bermuka masam. Hasan. Syadidul Jahmah. Naam, syadidul Jahmah. Naam. Qantarira. Qantarira. Apa ditafsirkan oleh beliau rahimahullah ta'ala? Dhankan dayyqan. Naam, ahsanta. Dhankan dayyqan. Kemudian, apa penafsiran As-Sa'di rahimahullah ta'ala? Walaqqahum. Walaqqahum. Pada kata walaqqahum. Naam. Mas Ali. Taib ahsanta. Naam. Akramahum. Wa'atahum. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka dan memberikan mereka berupa nadratan wa sururan. Naam. Wahariro. Wahariro. Bahwa pakaian mereka yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa harir. Man yatadhakkar al-ayah tadullu ala dhalik. Yani ayat yang lain. Naam. Yang menjelaskan bahwa pakaian mereka adalah berupa harir. Naam. Walibasuhum fiha harir. Fiha, apa maknanya fiha? Ha? Fil, fil jannah. Naam. Ini di dalam surga pakaian mereka berupa harir. Naam. Naam. Kemudian muttaki'in. Muttaki'in. Siapa yang ingat tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dan faedah yang kita sebutkan, ya, terkait dengan kata muttaki'in. Awalan kita dengarkan dulu penjelasan As-Sa'di, ya. Apa yang dimaksud dengan muttaki'in? Man? Hah? Bersandar. Nah. Man? Ada jawaban yang lain? Hah? As-Sa'di awalan yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Man? Ayo. Amin sama. Nah. Mi'ud Rahman. Taib, ha? Taib, ahsanta. Ini at-tamakkun fil julus. Apa makna at-tamakkun fil julus? Mantap. Ya, ketika dia duduk, ya. Duduk di tempat tersebut al-ara'ik, arikah, dalam keadaan mantap dan dalam keadaan rifahiyah, yakni dalam keadaan mewah, ya. Dalam keadaan megah. Nah, ini makna na'am muttaki'in yang dijelaskan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah. Kemudian pada tafsir yang lain muttaki'in ittika terjemahannya ada dua. Nah, yang pertama apa? Tadi al-julus dengan bentuk apa? Hah? Bersila. Nah. Kemudian yang kedua apa? Hah? Al-ittija. Nah, ma mana al-ittija? Ya, berbaring. Nah. Ini Di antara tafsir untuk kata muttaqin. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menerjemahkan dan menggambarkan makna dari kata al-ara'ik. Atau sebelumnya, ara'ik ini jamak. Nah, mufradnya apa? Falyarfa' yadah. Apa mufradnya? Ara'ik. Nih, sah insyaAllah. Mujayyid. Arika. Nah. Baik, sekarang makna arika dan sifat arika. Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Nah, Rijal. Nah. Fadhlan. Ikhwah dari sayap kanan ada? Ah, Pak Usama, Abu siapa? Abu Khari. Nah. Sayap kiri Pak Abdullah. Arika. Andu. Arika. Nah. Man. Fadil. Nah. Sofa yang dihiasi. Nah. Sofa yang dihiasi berupa apa hiasannya? Bunga. Bentuknya seperti apa gambarannya? Bunga dikasih ditempel-tempel di kursinya? Apa? Man. Ingat kata yakni kalimat yakni kata al-hajalah. Kata al-hajalah. Ini sebagai dhabit dikatakan sebagai arika. Nah. Man. Miss Zakaria. Ayo, nanti insyaAllah. Ingat. Apa itu arika? Bentuknya bagaimana? Yang dihiasi, hiasnya berupa apa? Bunga, tempelan? Nah, ini seperti rumah-rumahan seperti itu ya. Nah, jadi seperti apa? Ada hiasannya, ya, ada atapnya. Nah, ini yang dinamakan dengan al-hajalah. Nah, kalau misalkan cuma sofa saja, maka itu tidak dinamakan dengan arika. Nah, arika harus ada al-hajalah. Nah, dan sudah kita sebutkan Allah alam terjemahannya apa yang lebih tepat. Namun untuk anda pribadi sampai saat ini lebih cenderung untuk menerjemahkan sofa yang besar. Nah, karena sofa yang besar itu secara penggunaan bisa digunakan untuk duduk ya secara asal, dan ketika seseorang hendak berbaring juga bisa. Nah, adapun dipan ini tempat tidur secara asal gunanya untuk apa? Dipan. Hah? Untuk tidur. Ini bukan untuk bermegah-megahan dia duduk. Ini saya kata tadi. Nah, tempat tidur, dipan, itu untuk tidur. Tidur. Nah, untuk tidur. Bukan untuk duduk secara asal. Nah, Allah alam. Sehingga saya lebih cenderung untuk menerjemahkan sofa yang besar. Nah, kalau antum ada faedah tambahan dari tafsir yang lain, nah, silakan nanti disebutkan. Nah, kemudian satu lagi zamharira. Apa tafsir zamharira? Antum zamharira. Abu Ihsan zamharira. Mereka tidak melihat zamharira. Syamsu wala zamharira. Apa kanzun? Apa nazam harira? Nah, duruzak. Nah, bardan syadidan. Nah, rasa dingin yang sangat. Baik, kita lanjutkan. Man yaqra, faddal. Wa yatafu ala ahli jannah ila akhirih. Baik, silakan langsung dibaca. Siapa? Nah, faddal. الخدم مذكورتا Satya قدامهم أن يكون قدامهم أو يلزام المخلدون الذين تسر رؤيتهم الذين تسر رؤيتهم ويدخلون على مسكنهم آمنين من تبعتهم ويأتونهم بما يدعون Ya. قال رحمه الله تعالى ويطاف على أهل الجنة ويطاف على أهل الجنة dan diedarkan kepada penduduk surga أن يدور عليهم الخدم والولدان para pelayan. Demikian pula ya, al-wildan. Mana wildan? Anak-anak. Ya, anak-anak kecil. Mereka melayani ahlul jannah. Ya, mereka keliling. Ya, perkara-perkara yang dibutuhkan oleh ahlul jannah dipenuhi oleh mereka. Wayutafu ala ahlul jannah بآنياتٍ من فضةٍ وأكوابٍ كانت قواريرا من فضة. Dikelilingkan kepada mereka بآنيه. Apa makna آنيه? Yani bejana-bejana. من فضة, dari perak. وأكوابٍ, demikian pula ya, diedarkan kepada mereka berupa gelas-gelas. Kanat qawarira, ya, hal itu ya, kanat qawarira, berupa kaca. Nah, qawarira min fiddah, dan kaca tersebut terbuat dari fiddah, ya, dari perak. Nah, ay maddatuha min fiddatin. Jadi diedarkan kepada mereka apa tadi? Aniyah, ya, berupa bejana-bejana dan juga berupa gelas. Kanat qawarira, ya. Naam, bahwa hal itu semua terbuat dari kaca. Naam. Qawarira min fiddah, dan kaca tersebut dari perak. Ai maddatuha min fiddah. Maddatuha min fiddah. Bahannya terbuat dari perak. Nah, rinciannya adalah wahiya ala safa'il qawarir. Ala safa'il qawarir. Terbuat dari perak, namun juga dia memiliki sifat seperti apa? Qawarir. Ya, mungkin antum bingung. Ya. Kalau di dunia kira-kira ada tidak perak? Antum tahu perak semuanya, insya Allah. Kalau perak itu kira-kira tembus pandang tidak? Hah? Antum punya perak ya, cincin ataukah gelang ataukah perhiasan apa? Dilihat kira-kira tembus pandang tidak? Tidak bisa. Nah, adapun di surga, ya, tempat-tempat makanan dan minuman yang diedarkan kepada ahlu jannah yang dibawa oleh al-khadam dan juga al-wildan itu terbuat dari apa? Dari fiddah, ya, dari perak. Namun perak tersebut sifatnya seperti kaca. Nah, jadi perak namun bisa apa? Sifat kaca bagaimana? Tembus tembus pandang, bisa terlihat apa yang ada di dalamnya. Ya, kenikmatan dari makanan dan juga minuman itu bisa terlihat dari luar. Nah, dan hal ini adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sesuatu yang ada di dunia, yakni perkara-perkara yang ada di surga, nah, bukan perkara yang mustahil ya untuk didapatkan oleh penduduk surga, karena itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah. Wa hiya 'ala safa'il qawarir. Ya. Tempat-tempat tersebut 'ala safa. Ya. Beningnya seperti qawarir, seperti kaca. Wa hadha min a'jabil asya, dan tentunya ini adalah perkara yang menakjubkan. Ya, bahannya dari perak namun sifatnya lembut seperti kaca. Ya. Bisa melihat dari luar. An takuna al-fiddatu al-kathifah min safa'i jawhariha wa tibi ma'daniha 'ala safa'i al-qawarir. Nah, terbuat dari fiddah, ya, dari perak yang tebal. Ya, yang tebal, min safa'i jauhariha, dengan lembutnya bahan dari perak tersebut, ya, dan itu merupakan barang tambang yang berharga, ya. Wa tibi ma'daniha, dan baiknya, bagusnya dia sebagai barang tambang, ya. Sifatnya 'ala safa'il qawarir, dia juga memiliki sifat lembut seperti qawarir, seperti kaca, seperti gelas. Nah, dan insyaallah tidak ada ya di kita ya di dunia ini yang seperti itu, tidak ada ya. Atau ada info? Ada perak tapi bisa tembus pandang? Tidak ada. Nah, ini adalah khusus tempat-tempat berupa untuk makanan dan minuman yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi penduduk surga. Naam. Difahami insyaallah ya? Makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira, qawarira min fiddah." Ya, bahwa tempat-tempat makanan dan minuman yang dihidangkan, yang diedarkan kepada penduduk surga itu terbuat dari perak, dan perak tersebut memiliki sifat seperti kaca. Naam. Kemudian qaddaruha taqdira. Qaddaruha taqdira. Ai qaddarul awaniya al-madhkurata ala qadri riyihim. Mereka, siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Qaddaru, yakni penduduk jannah. Mereka qaddaru, menakar tempat-tempat tersebut ya, ala qadri riyihim, sesuai dengan kadar ya kebutuhan mereka ya untuk menyegarkan ya diri-diri mereka. Riyihim bermakna kesegaran ya, kepuasan. La tazidu wa la tanqus. Ya. Hidangan-hidangan yang dinikmati itu tidak kurang, ya, tidak lebih, dan juga tidak kurang. Tazid maknanya adalah lebih, ya, dari kebutuhan. Wa la tanqus, dan juga tidak kurang menurut kebutuhan mereka. Nah. Ini takaran yang pas. Ya, takaran yang pas. Li'annaha law zadat naqasat ladzataha. Karena kalau misalkan apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka dapatkan itu, naam, zadat ini lebih, naam, naqasat ladzataha, maka kelezatan itu akan apa? Akan berkurang. Naam. Walau naqasat lam tafi biriyihim, dan ketika takarannya itu kurang, naqasat lam tafi biriyihim, maka kesegaran mereka pun tidak akan, yakni belum apa? Lam tahi belum cukup, yakni belum terpuaskan. Ya. Jadi pertengahan makanan dan minuman yang mereka dapatkan, ya, yang mereka ya peroleh, qaddaru, mereka menakar, ya. Ini sudah pas takarannya. Nah, makanannya cukup, ya. Minumannya cukup, tidak bertambah, yakni tidak lebih dan juga tidak kurang. Ya, sebagaimana kita, ya. Kalau kita mendapatkan makanan ataukah minuman, kalau misalkan kita terlalu kenyang, kira-kira rasanya bagaimana? Sampai penuh full perutnya, terasa nikmat apa tidak? Hah? Sate, dua kodi, ya, tongseng, sak panci, kira-kira nikmat tidak? Ya, ataukah minuman? Tambah minuman jahe, ya, tiga gelas. Nah, air putihnya dua gelas, kira-kira sumpek apa bagaimana rasanya? Hah? Tidak nyaman. Nah, juga kalau misalkan kita makan sate, cuma setengah sunduk kira-kira, puas tidak? Sebagai gambaran saja, nah, puas tidak? Setengah sunduk. Nah, ya, apakah kopinya, apa tehnya cuma gelas kecil? Ya, gelas kecil cuma nggak ditambah lagi, ya. Gelasnya kecil, ya, gelasnya orang-orang Cina ya, kecil ya. Nah, tidak ditambah lagi, kira-kira puas tidak? Tidak puas, nah, kurang. Nah, itu gambarannya. Nah, jadi apa yang didapatkan oleh mereka, qaddaru, mereka menakar, ya, menakar sesuai dengan kepuasan dan kelezatan mereka. Nah, fahim tu, insya Allah. Jadi mereka menakar wadah-wadahnya. Nah, wayahtamilu, dan ada ihtimal berikutnya, makna qaddaruha taqdira, ay qaddaraha ahlul jannah binufusihim bimiqdarin yuafiqu ladzatihim. Yani bahwa ahlul jannah mereka menakar, sama menakar dengan perasaan-perasaan mereka dengan takaran yang mencocoki ladzatihim, kelezatan yang mereka inginkan. Fatathum ala qaddaru fi khawatirihim. Jadi mereka menakar, ya, memperkirakan, menginginkan sesuai dengan apa yang berada di benak mereka. Nah, makanannya harus seperti ini. Nah, minumannya harus seperti ini. Nah, sudah terbayang. Nah, seperti kita misalkan, ya, makan bakso, kira-kira minumannya kira sudah terbetik belum? Nah, kalau makan bakso yang hangat, kira-kira antum inginnya apa? Hah? Mas Ridho, apa? Enaknya apa? Hah? Es. Salah antum, es. Kurang sehat. Apa yang pas kira-kira? Kebelisan? Habis sepeda, ngebakso. Nah, apa yang pas kira-kira? Minumannya antum ya, sekarang minumannya. Apa? Hah? Kopi. Nah, kalau saya terbayang, ya, habis olahraga, nah, ya, sepeda misalkan, ya, ngebakso, terus setelah itu apa? Terbayang apa minumannya? Jeruk, hangat. Nah, enak sekali itu. Nah, al-muhim intinya, di sini ada dua penafsiran, yaitu mereka menakar wadah-wadahnya dan juga mereka menakar hidangan yang diinginkan oleh mereka. Seperti apa bentuknya, seperti apa sifatnya, dan ini sesuai dengan riyihim, kepuasan dan naam, sesuai dengan syahwat yang mereka inginkan. Naam. Dan ini merupakan, ya, gambaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh kenikmatan yang ada di jannah adalah perkara yang mungkin semua, ya. Kita di dunia mungkin berangan-angan ingin punya rumah, ya, berapa tingkat, ya, untuk garasi, ya, untuk istri, untuk anak, ya, ada lapangannya, ya, terus makanannya setiap hari apa, ya. Nah, antum bayangkan, dan yang ada di surga itu lebih, ya, tidak ada bandingannya dengan yang ada di dunia. Nah, tentunya kita senantiasa berusaha untuk mendapatkan hal itu semua, nah, dan ibadah kita, dan semangat kita dalam, nah, menempuh istiqomahan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah untuk kelanjutannya kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Wa'alaikumsalam.